والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر الإخوة والحاضرين، رحمني ورحمكم الله، kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan lahir maupun batin, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan wajah-wajah yang baik dan ceria di tempat ini kembali. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani hafizakumullah, masyayikh kita yang ada di negeri Yaman, tepatnya di Kota Aden, di antaranya Al-Syeikh Abu Ammar Ali Al-Hudhaifi wa Al-Syeikh Munir Abu Al-Munzir Al-Sa'di, kemudian wa Al-Syeikh Abu Yahya Zakaria Ibn Shu'aib Al-Adani, kemudian Al-Syeikh Abu Ammar Salah Abu Ammar Abbas Al-Jawna wa Syekh Abu Muhammad Salah Kentush hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum dalam keadaan sehat wal afiat, dan mereka menyampaikan salam kepada antum dan ikhwas salafiyin yang ada di negeri ini. Ikhwani hafizakumullah, di dalam surat Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاتُهَا. Tidaklah mereka melihat bahwasanya hari kiamat itu apabila datang secara tiba-tiba. Tidaklah mereka melihat bahwasanya hari kiamat ini kalau sudah datang, datangnya satu waktu. Faqad jaa'a asyratuha, dan tanda-tandanya telah sampai. Dan tanda-tandanya sudah diberikan. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Apakah mampu ketika datangnya hari kiamat membuat mereka bersadar? Apakah akan dapat memberikan manfaat kepada mereka kalau hari kiamat sudah tiba terlambat? Dari sini ikhwani hafizakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya hari kiamat adalah hak, benar, dan pasti akan terjadi. Dan ini merupakan salah satu rukun keimanan yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim. Diyakini bahwasanya hari kiamat adalah benar. Dan begitu pula Nabi alaihi salatu wasalam di berbagai macam hadis telah menjelaskan kepada kita tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi ketika datangnya hari kiamat. Oleh sebab itu, para ulama membagi dari sekian banyaknya hadis bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, minha ma huwa madhin. Tanda-tanda yang sudah muncul di masa-masa sebelumnya, sudah nampak, sudah terjadi. Kapan? Masa-masa jauh sebelum kita. Tentunya setelah datangnya Nabi alaihissalatu wassalam. Ini macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua, minha ma huwa hadir. Tanda-tanda yang belum muncul di masa-masa terdahulu, tapi nampaknya ada di zaman-zaman sekarang. Tanda-tanda tersebut munculnya saat ini. Kita melihat dengan mata kepala telanjang dan kita bisa mendengarkan dengan telinga. Sebelum kita berpindah ke poin yang ketiga. Macam yang pertama dan macam yang kedua, apabila telah nampak tanda-tanda tersebut, maka seorang muslim akan bertambah keimanannya. Karena telah nampak. Seorang muslim akan bertambah naik keyakinannya bahwasanya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, dan belum ada pada zaman beliau. Munculnya kapan? Ratusan, bahkan 1400 tahun setelah beliau wafat. Menunjukkan benarnya kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam, menambah keimanan seorang muslim. Kemudian macam yang ketiga, minha ma huwa mustaqbal. Tanda-tanda tersebut tidak muncul di masa-masa yang lalu dan belum ada pada masa kita, tapi munculnya di masa-masa yang akan datang. Kapan? Allah Ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui. Ikhwani hafizakumullah, adapun di majlis kita malam ini, kita akan membahas satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana hadis tersebut masuk pada macam yang kedua, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan sebuah tanda, yang mana tanda tersebut mungkin saja tidak terjadi pada zaman-zaman yang lalu, tapi itu nampak di zaman ini. Di antara yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Disahihkan hadis tersebut oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la taqumu sa'atu hatta, tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam akan menyebutkan lima perkara. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya lima tanda ini. Apa lima tanda tersebut? Yang pertama, Nabi SAW bersabda, لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya berbagai macam fitnah. Ini yang pertama. Pada tanda ini kita akan menyebutkan dua faedah. Tanda yang pertama ini kita akan menyebutkan dua faedah. Faedah yang pertama, fitnah yang bagaimana yang disebutkan dan dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Fitnah ini berbagai macam bentuknya. Jawabannya, ikhwani hafizakumullah, yang dimaksud fitnah pada hadis di atas, yaitu fitnatul azimah. Fitnah yang amat sangat besar. Musibah yang amat sangat agung. Yang akan menimpa seorang muslim. Yang mana dengan fitnah tersebut, yuzalzilul iman. Akan menggoncang keimanannya. Ketika fitnah ini datang, yang akan dia serang adalah keimanannya. Yang membuat hamba tersebut kemudian goncang. Kemudian ragu. Dan bisa jadi ketika fitnah tersebut dia makan, dia ambil, dia raup. Seorang hamba bisa jadi akan keluar dari agamanya. Seorang hamba akan keluar dari agamanya. Dan ini fitnah tersebut telah digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian mengerjakan amal ibadah sebelum terjadinya fitnah-fitnah. Bersegeralah kalian menjalankan amal ibadah sebelum munculnya fitnah. Karena kalau sudah fitnah ini datang, orang tidak akan bisa tuma'nina, tidak akan bisa khusyuk, tidak akan bisa tenang dalam menjalankan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak-banyaknya kalian beramal soleh sebelum datang fitnah, ka qita'il lailil mudhlim. Seperti potongan malam yang amat sangat gelap. Fitnah tersebut datangnya seperti potongan malam yang amat sangat gelap. Dan kalau sudah fitnah tersebut datang, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan dimakan oleh seorang hamba, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di pagi harinya dalam keadaan beriman, enggak nunggu besok. Enggak ada tunggu satu pekan yang akan datang. Di pagi harinya dalam keadaan beriman, di sore harinya sudah menjadi kafir. Enggak tanggung-tanggung. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. 360 derajat atau 180 derajat. Dan sebaliknya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira." Di sore harinya dalam keadaan beriman dan di waktu pagi sudah menjadi orang kafir. Kenapa mereka? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Mereka jual agamanya demi kenikmatan dunia. Mereka lepas agamanya demi kenikmatan, kelezatan, dan manfaat dunia. Dalam riwayat yang lain, bi'aradin minad dunia qalil. Dengan kenikmatan dunia yang sedikit, secuil. Coba kita lihat pada zaman ini, ikhwani hafizakumullah, berapa banyak orang-orang yang menjual kalimat la ilaha illallah karena enggak ada sembako di rumahnya. Datang ke gereja, dia jual agamanya. Ini banyak. Dan berapa banyak pula di antara kaum muslimin yang menjual imannya demi sebuah pangkat. Dia jual akidahnya demi sebuah jabatan. Dia jual manhajnya. Karena tidak mau lepas dari para pengikutnya. Ketenaran. Yang hak kemudian mereka katakan batil. Yang dahulu mereka batil kemudian katakan hak. Dan fitnah ini kalau sudah datang gak pandang bulu. Menyambar yang paling sedikit orang-orang awam. Dan mereka korban yang paling banyak. Baik itu fitnah tu syubhat, fitnah tu syahwat, fitnah harta, fitnah istri, fitnah anak. Menyambar orang-orang awam. Ini yang paling minim. Naik level berikutnya, menyambar para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Kemudian naik level berikutnya, terkadang fitnah kalau sudah datang, gak tanggung-tanggung, menyambar para da'i-da'i. Tidak hanya itu, naik level berikutnya, kalau sudah fitnah datang, terkadang menyambar para ulama, para masyayikh. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam sahih Muslim memerintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini musibahnya berat. Ta'awadu minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Meminta kalian perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak-banyak dari fitnah. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Karena seorang muslim tidak akan bisa selamat dari fitnah. Kecuali banyak-banyak bermunajat. Kemudian meningkatkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjalankan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini kunci keselamatan dari berbagai macam fitnah. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua dari poin yang pertama. Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kita aba-aba. Telah memberikan kita rambu. Bahwasannya fitnah-fitnah yang besar akan keluar dari arah timur. Fitnah-fitnah yang besar ini supaya kita waspadai akan keluar dari arah timur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasalam berada di kota Madinah, tiba-tiba beliau mengarah ke sebelah timur, beliau angkat jari telunjuknya. Beliau di kota Madinah. Tiba-tiba mengarah ke sebelah timur. Kemudian beliau angkat jari telunjuknya. Sambil mengatakan, ala innal fitnah tahahuna. Ala innal fitnah tahahuna. Ala innal fitnah tahahuna. Ketahuilah bahwasanya fitnah akan keluar dari tempat ini. Ketahuilah bahwasanya fitnah akan keluar dari arah ini. Ketahuilah fitnah akan keluar dari tempat ini. وَيَطْلَعُ مِنْهُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. Dan akan keluar darinya tanduknya syaitan. Kira-kira Nabi alaihi salatu wasalam menunjuk arah timur ini bagian mana? Negeri mana? Kata para ulama di antaranya Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, man kana fil Madinah at-tibah, barang siapa yang bertempat tinggal di kota Madinah, fal Iraqu masyriqu ahliha, maka negeri Iraq adalah sebelah timurnya. Itu kata Imam Al-Khattabi. Bahwasanya berbagai macam fitnah akan keluar dari negara tersebut dan di sekitarnya. dan Nabi alaihi salatu wassalam la yantiqu anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan perkara dari hawa nafsu. Dan perkataan beliau benar terbukti. Coba kita lihat Irak. Berbagai macam ummahatul fitan keluar dari negeri ini. Ibu-ibunya fitnah dari negeri tersebut. Kita ambil contoh yang pertama. Kematiannya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu arda sebagai khalifah kaum muslimin dibunuh oleh orang-orang khawarij. Para pemuda yang datang dari mana? Negeri Irak, ke kota Madinah. Adapun para sahabat, enggak ada satupun di antara mereka yang ikut. Semuanya para pemuda, kebanyakan di antara mereka datang dari negeri Irak menuju ke kota Madinah. Siapa yang mereka tumpas? Manusia terbaik pada saat itu di zamannya. Yaitu siapa? Uthman ibn Affan. Manusia terbaik pada saat itu di zamannya. Dari mana? Irak. Dhun-Nurain. Menantunya Nabi alaihi salatu wassalam yang menikah dengan dua putrinya. Mereka tumpas. Ini fitnah yang besar bagi kaum muslimin. Dari mana? Irak sebabnya. Kemudian yang kedua, setelah menantu Nabi alaihissalatu wassalam, siapa di antara keluarga Nabi yang terbunuh di Irak? Nam? Cucu beliau Husain terbunuh di Karbala, sebelah selatan dari kota Baghdad. Di mana? Di Irak. Mereka membuat tipu muslihat sampai terbunuhnya Husain. Induknya fitnah. Dalam Sahih Bukhari, ada seorang pemuda mendatangi Abdullah bin Umar. Ketika datang kepada Abdullah bin Umar mengatakan, "Ma hukmu dammil ba'ud?" Apa sih hukum darahnya nyamuk? Anggap ya. Nyamuk menghinggap di tangannya akhuna shadiq, mengisap darahnya. Kemudian tiba-tiba datang ke tangan saya pukul. Keluar darahnya di sini. Darahnya siapa? Shadiq. Nah, hukum darah yang keluar di tangan saya ini, apa hukumnya? Najis apa enggak? Datang kepada siapa? Umar bin Al-Khattab. Melihat pertanyaan ini, dan melihat orangnya, Umar bin Al-Khattab malah menjawab bertanya, "Min aina anta?" Anda ini dari mana? Kata orang tersebut, "Ana minal Iraq." Aku dari negeri Iraq. Kemudian kata Ibnu Umar, daripada menjawab pertanyaannya menoleh kepada para sahabat dan murid-murid beliau sambil berkata, "Unzuru ila hadza." Coba kamu sekalian lihat orang ini. Yas'al andamil ba'ud. Dia datang dari jauh-jauh untuk bertanya hukum darahnya nyamuk. Waqad qatalu ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sudah menumpaskan dan mengucurkan darah dari cucunya Nabi alaihi salatu wassalam. Datang ke sini cuma tanya damul ba'ud, padahal mereka sudah lebih dari itu. Mengucurkan apa? Darahnya Husain, cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ibn Umar, dan aku dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, aku mendengar beliau bersabda, "Huma rihanataya minad dunia." Keduanya Hasan dan Husain, yaitu kemangi. Apa artinya kemangi? Kembang-kemangi yang keluar bau wangi darinya. Mereka keduanya adalah kembang-kemangiku di dunia, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini contoh yang kedua. Terbunuhnya Husain di mana? Irak. Kemudian yang ketiga, ummahatul bidah. Induk-induk kebid'ahan semuanya keluar dari negeri tersebut. Coba antum lihat, bid'atul khawarij keluar dari sana. Kemudian bid'atul falsafah, filosofisme atau filosof keluar dari sana. Kemudian bid'atul i'tizal dari kalangan mu'tazilah wal jahmiyah keluar dari sana. Begitu juga bid'atu al-qadariyah ahlul qadar yang menafikan takdir dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala keluarnya dari sana. Kemudian bid'atul irja dari kalangan al-murji'ah keluarnya dari sana. Dari mana? Irak. Begitu pula Tatar yang datang dari arah timur sampai mereka bertempat tinggal di ibu kota Irak, Baghdad, di mana mereka melakukan berbagai macam pembantaian, pembunuhan di mana-mana. Sampai katanya Ibnu al-Athir, "La astati'ul kalamu an hadhil fitnah illa murghama." Aku enggak sanggup, aku enggak bisa untuk menjelaskan dan berbicara mengenai fitnah ini ketika datangnya Tatar ke negeri Irak kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena enggak kuat, fitnah besar bagi kaum muslimin pada saat itu. Di mana? Irak. Di atasnya sedikit Iran, Rasul Kufri wa Zandaqah. Induknya kekufuran, induknya kesyirikan yang keluar darinya. Bid'atu at-tasyayyu', Syiah keluar dari sana, Rafidhah keluar dari sana, Al-Imamiyah keluar dari sana, Al-Itsna Asyariyah keluar dari sana, Al-Ja'fariyah keluar dari sana. Dan ini terus berlanjut ikhwani hafizakumullah. Sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Terus berlanjut. Sampai datangnya zaman ini pun juga keluar darinya pada zaman sekarang Tanzim al-Mujrim Daesh. Keluar pada zaman ini apa? Gerakan teror. Daesh alias ISIS. Yang tidak menampakkan bagi mereka melainkan kerusakan, radikalisme, terorisme. Merusak Islam dari dalam. Dan bisa jadi kepanjangan tangan dari Zionisme kufar. Di mana mereka memotret, mengambil video, ditampakkan ini loh Islam. Agama yang penuh dengan pertumpahan darah. Agama yang penuh dengan pedang. Padahal Islam rahmat bagi sekian alam. Padahal Islam rahmat bagi kaum muslimin. Dan Islam berlepas diri dari berbagai macam kekerasan. Islam berlepas diri dari berbagai macam terorisme. Islam berlepas diri dari berbagai macam radikalisme. Dan ini terus berjalan sampai datangnya hari kiamat. Dan tidak keluar Ya'juj wa Ma'juj dan Dajjal. Melainkan dari arah-arah mereka. Na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la taqumu sa'atu hatta yakthura al-kadzib. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai menyebarnya kedustaan. Ini tanda yang kedua. Tanda yang pertama, nampak apa tidak nampak? Nampak di zaman ini. Fitnah berbagai macam muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, tidak akan terjadi hari kiamat sampai merebaknya al-kadzib. Apa itu arti al-kadzib? Al-kadzib adalah al-ikhbar bima yukhalifu al-waqi'. Mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Ini artinya apa? Al-kadzib alias kedustaan, alias kebohongan. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Yang menyelisih fakta secara keumuman disebut apa? Kadzib, kedustaan. Apakah muncul tanda yang kedua ini pada zaman sekarang? Muncul dan kita lihat di tiga fenomena. Masyarakat kita. Yang pertama. Dengan berkembangnya media cetak. Media elektronik. Media sosial yang ada pada zaman sekarang. Kita sering sekali mengeluh. Tentang fenomena apa? Hoax. Gak nunggu satu minggu, gak nunggu satu pekan, hampir tiap hari ada di sana hoax. Berita-berita palsu, berita-berita dusta. Di segala macam aspek kehidupan. Dari sisi politik, hoax dibuat. Dari sisi sosial masyarakat, hoax banyak. Bahkan dimasukkan dan diselipkan dalam perkara agama. Sampai terkadang umat manusia bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi di sekelilingnya. Hoax. Menyebar. Simpang siur berita. Membuat masyarakat panik. Terjadi apa tidak terjadi? Ada. Dan muncul. Di mana Nabi alaihissalatu wassalam, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedusta akan mengantarkan kepada perbuatan jelek. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Dan kejelekan akan mengantarkan seorang hamba kepada api neraka. Dan hoax di dalamnya. Ini fenomena yang pertama. Ada apa tidak ada? Ada. Kemudian yang kedua, kita melihat merebaknya kedustaan hatta fil bai'i wasyira, sampai dalam perkara apa jual beli. Coba lihat di pasar. La yabi illa bil kadzib wa la yashtari illa bil kadzib. Tidak menjual kecuali dengan kedustaan dan tidak membeli kecuali dengan kedustaan, dipenuhi dengan kedustaan. Ada apa tidak ada? Terjadi ya di pasar-pasar. Bahkan tidak hanya itu, mengucapkan apa? Wallah. Na'udzubillah. Bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah secara keumuman boleh ikhwani hafizakumullah. Tapi di dalam jual beli bersumpah dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala telah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jangan gampang-gampang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, "Al-halifu munfiqatun lis-sal'i mumhiqatun lil-barakah." Sumpah itu memang melariskan dagangan. Nabi sallallahu alaihi wasalam sendiri yang menyebutkan. Dengan bersumpah, mungkin pembeli yakin, "Oh, sudah bersumpah." Dengan bersumpah orang bertambah mantap untuk membeli. Sehingga apa? Laku dagangan. Memang iya sabda Nabi sallallahu alaihi wasalam. Mumhiqatun lil barakah, tapi apa? Menghapuskan barokahnya. Buat apa? Kerja enggak ada barokahnya. Buat apa? Anda mendapatkan laba yang besar kalau enggak ada barokahnya, hilang. Bisa jadi sebentar saja uangnya hilang. Mungkin karena apa? Diberikan penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam dirinya, uangnya amblas untuk obat-obatan dan pengobatan. Ini kalau ke dirinya, bisa jadi na'udzubillah Allah subhanahu wa ta'ala uji dia. Diberikan penyakit kepada istrinya, anak-anaknya. Uangnya gak barokah, hilang begitu saja. Atau na'udzubillah diberikan bencana. Gempa bumi, tanah longsor, ambruk rumahnya. Uangnya habis, bahkan harus hutang sana hutang sini untuk membangun rumah. Gak ada barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-halif munfiqatun lisil'ah." Sumpah itu melariskan dagangan tapi menghanguskan barokahnya. Ini apa? Peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpah yang benar loh. Barangnya benar, yang disumpah benar, diperingatkan oleh Nabi. Lantas bagaimana? Yang bersumpah di atas kedustaan dan di atas barang yang penuh dengan kebohongan. Wallahi, saya ambil barang ini dari pabrik. Padahal mungkin dia tangan kesekian. Wallahi, barangku ini baru datang. Maksudnya fresh. Padahal sudah sekian lama. Wallahi, barang saya yang paling murah. Anda tidak akan mendapatkan harga semurah ini. Padahal kalau dilihat di tempat-tempat yang lain, mungkin dia mendapatkan harga yang lebih murah daripada barangnya. Menggunakan apa? Bersumpah di atas kebohongan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar, "Thalathatun." Ada tiga golongan. "La yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Yang pertama, diabaikan begitu saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. "Wala yanzuru ilaihim," bahkan tidak dilihat mereka. Diajukan, dipalingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. "Wala yuzakihim," yang ketiga, mereka tidak dibersihkan dari dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, "Walahum azabun alim," mereka mendapatkan azab yang pedih. Empat musibah. Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala tidak ajak mereka berbicara. Kemudian tidak dipandang. Kemudian yang ketiga tidak dibersihkan dari dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, ujung-ujungnya diberikan azab yang pedih. Kata Abu Dzar, faqara'aha thalatha mirar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kata-katanya ini terus sebanyak 3 kali. Thalathatun la yukallimuhum Allah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun. Diulangi sampai 3 kali. Kata Abu Dzar, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Para sahabat takut. Jangan sampai mereka terkena. Mereka pun bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musbil. Yang pertama musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Secara keumuman, sombong ataupun tidak sombong. Secara keumuman dalam hadis ini, musbil itu azab. Khusus bagi kaum laki-laki, menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian yang kedua, al-mannan. Yang suka mengumpat pemberiannya. Suka mengumpat sodakohnya. Disebut-sebut. Kemudian yang ketiga, al-munfik sil'atahu bil-halifil kadhib. Orang yang melariskan barangnya, orang yang melariskan dagangannya dengan menggunakan sumpah palsu. Ini bagi mereka. Ada apa tidak ada pada zaman sekarang, amat sangat merebak di mana-mana. Ini fenomena yang kedua. Kedustaan bahkan apa? Di dalam hal jual beli. Kemudian yang ketiga, fenomena yang ketiga. Dari poin yang kedua. Saking merebaknya kedustaan di masyarakat kita. Sampai mereka menjadikan satu hari bolehnya untuk berdusta. Saking biasanya kebiasaan untuk berdusta. Mereka jadikan satu hari halal untuk berdusta. Mereka jadikan Id hari raya. Di mana kalau sudah sampai pada hari itu, mereka boleh membuat tipu daya. Mereka boleh membuat lelucon. Mungkin kepada sanak keluarganya, temannya, tetangganya, familinya. Atau mungkin musuh ingin diabidi. Tujuannya apa? Dipermalukan di hadapan orang lain. Pada hari itu jangan dianggap bersalah. Boleh. Tepatnya apa? Di permulaan bulan ini. Ketika ditanya, kenapa ya sih? Dengan mudah dia mengatakan, April Mop. Di bulan ini. Adat yang diambil dari kebiasaannya orang-orang barat, ironisnya, diadopsi oleh kaum muslimin. Padahal mereka sendiri telah mendapatkan berbagai macam peristiwa. Karena mereka menganggap bolehnya berdusta pada permulaan bulan April, jadi kalau ada kabar-kabar benar, mereka dustakan. Seperti yang terjadi pada tahun 1946 di Hawaii dan Alaska. Terjadi di sana gempa bumi tektonik dan badai tsunami. Mungkin mereka punya radiator. Atau mereka punya alat di pantai atau di laut bisa mengetahui gempa dengan skala sekian. Sehingga aparat pemerintah memberikan peringatan kepada para penduduk. Karena datangnya di hari 1 April yang mereka sebut dengan istilah April Fool's Day. Hari kebodohan di bulan April. Apa yang terjadi? Mereka anggap itu adalah tipu daya April Mop. 165 penduduk meninggal dunia. Ini efeknya. Ini efeknya. Dan ini menyebar di kalangan kaum muslimin, terlebih lagi di negeri kita Indonesia. April Mop, April Mop, April Mop, April Mop. Padahal dalam syariat Islam gak ada yang namanya dusta hitam dan putih. Dusta semuanya hitam. Di dalam syariat kita gak ada yang istilah dusta boleh ataupun tidak boleh. Semuanya tidak boleh. Dusta haram, dusta munkar, dusta berdosa. Kecuali di 3 perkara. Dusta itu baru boleh. Selainnya semuanya haram. Kecuali di 3 perkara. Apa itu ya ikhwani? Hafizahumullah. Yang pertama apa? Siapa yang bisa menyebutkan? dusta yang diperbolehkan di mana? Yang pertama. Siapa yang bisa memberikan faedah? Abu Lutfi. Naam, di antaranya perkataan seorang kepada istrinya. Naam, itu kurang lebih sama dengan perkataannya Abu Lutfi tadi. Perkataan seorang suami untuk meridhai istrinya. Contohnya sekarang, naam, dia mengatakan kepada istrinya yang kedua atau yang ketiga, naam, demi Allah, aku cinta kepada anti, amat sangat berat kecintaanku setelah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Padahal mungkin hatinya dia condong kepada yang pertama. Nah, ini perkataan seorang laki-laki kepada istrinya. Sampai meridhai dia. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Naam. Entah ya Syekh Khamis. Naam. Kenapa, Pak? Nah. Yang kedua, Pak? Di dalam peperangan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Ali bin Abi Thalib, "Fa innal harba khad'ah." Peperangan itu ada tipu muslihat, butuh strategi. Dibutuhkan kedustaan. Ini dibolehkan. Yang kedua. Yang ketiga, mendamaikan di antara umat manusia. Kalau ada yang berseterai satu kubu dengan kubu yang lain. Ini yang Taufik sudah ngasih kode ke saya. Datang sudah waktu Isya. Nah, dalilnya Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulthum bintu Uqbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzab alladhi yuslih bainan nas." Tidak disebut sebagai orang yang kadzab yang mendamaikan di antara kedua umat manusia. Diberikan kata-kata yang mungkin berlebih-lebihan atau ada unsur dusta untuk tenang yang di sini supaya cinta kepada kubu yang kedua agar mereka mendapatkan keamanan, ketenteraman di dalam hidup bermasyarakat. Maka ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk kedustaan. Yaqulu khairan wa yanmi khaira. Dia mengucapkan kalimat yang baik dan memupuk perbuatan-perbuatan yang baik. Ini enam tiga fenomena dan terjadi atau tidak terjadi di zaman kita. Jawabannya apa? Terjadi di zaman kita. Yang pertama, tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya fitnah. Kemudian yang kedua, tidak akan terjadi hari kiamat sampai merebaknya kedustaan. Dan ini enam terjadi pada zaman kita. Dan insyaallah ta'ala pada poin yang ketiga dan keempat dan kelima kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang. Ilahuna walhamdulillah.